dan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la halla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita akan melanjutkan insyaAllah ta'ala pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba. Berkata Syekhul Islam Al-Imamul Allamah Al-Mujahidul Mujaddid Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah fi kitabihi Al-Qawaidul Arba. لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melepaskanmu dari jaringan ini, yaitu jaringan kesyirikan. Maksudnya, kalau kamu mengenal kesyirikan, maka dengan itu insyaAllah ta'ala kamu sudah memiliki sebab untuk Allah melepaskan kamu dari jeratan-jeratan kesyirikan. Karena itu kebanyakan orang yang terjerumus dalam kesyirikan sebab dia tidak bisa mengenal kesyirikan dengan baik. Dia tidak paham apa yang dia kerjakan adalah syirik. Dan umumnya seorang muslim itu tahu syirik adalah dosa terbesar. Tetapi anehnya banyak yang terjerumus dalam kesyirikan itu sendiri. Kenapa? Karena dia tidak paham bahwa apa yang dia lakukannya adalah kesyirikan. Dia tidak mampu untuk membedakan antara tauhid dan kesyirikan. Sehingga perlu kita mempelajari kaidah-kaidah ini. Wa hiya syirku billahi alladhi qala Allah ta'ala fihi. Dan ia adalah kesyirikan, yakni jeratan yang semoga Allah menyelamatkan kamu darinya, yaitu jeratan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah telah mengatakan tentangnya. Allah telah mengatakan tentang kesyirikan ini dalam surat An-Nisa ayat ke-116. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru maduna dhalika lima yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Kenapa kita katakan lebih ringan daripada itu? Sebab ada dosa yang semisal dengan syirik. Sebagaimana nanti akan kita pelajari dalam kitab yang berikutnya, Nawakidul Islam, Ba'da Asar insyaAllah. Ada sejumlah pembatal keislaman, penyebab kekafiran, walaupun dia bukan syirik. Contohnya orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah, menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan sendagurau. Maka ini bukan syirik, tapi dia kafir. Maka makna ayat ini, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa menyekutukan Allah, dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu, yang tidak sampai derajat syirik, tidak juga sampai derajat kekufuran. Bagi siapa? Bagi siapa yang Allah kehendaki. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang bahaya syirik. Ini pelajaran pertama yang bisa kita petik dari ayat ini. Bahaya perbuatan syirik. Seorang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, tidak ada harapan lagi dia mendapatkan ampunan. Allah tidak akan mengampuninya. Maksudnya tidak akan mengampuni kalau dia sampai mati tidak bertobat. Tapi kalau dia bertobat, walaupun dia terjerumus dalam syirik, walaupun dia pernah murtad, tapi dia bertobat sebelum mati, maka Allah akan menerima taubatnya. Iya. Maksudnya sampai mati dia belum bertobat, maka tidak ada harapan dosanya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu sudah pasti dia akan mendapatkan azab, bahkan azab yang kekal. Iya. Sebagaimana juga Allah tegaskan dalam surat Al-Bainah ayat ke-6, innal ladzina kafaru min ahli al-kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari dua golongan. Yang pertama ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin, dan kaum musyrikin selain mereka. Siapa saja yang menyekutukan Allah. Tempat mereka di neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Mereka itulah sejelek-jeleknya makhluk. Jadi, kalau seorang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, dia tidak mungkin mendapatkan ampunan dan sudah pasti mendapatkan azab. Sebaliknya, di dalam ayat ini dijelaskan, orang yang melakukan dosa sebesar apapun, asalkan bukan syirik, bukan pula kekufuran, maka masih ada kemungkinan dia mendapatkan ampunan Allah. Kepada siapa? Kepada yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, keyakinan Ahlus Sunnah, para pelaku dosa besar, maka mereka tidak kafir. Dan mereka di akhirat kelak, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Apabila Allah berkehendak untuk diampuni, maka Allah ampuni. Tetapi kalau Allah tidak berkehendak dan mereka diazab, azabnya tidaklah kekal seperti orang kafir. Ini keyakinan Ahlus Sunnah. Adapun keyakinan Khawarij, para pelaku dosa besar itu kafir di dunia ini. Di akhirat sudah pasti kekal di neraka. Itu keyakinan Khawarij. Maka ayat ini bantahan terhadap mereka. Sedangkan Mu'tazilah, mereka bilang pelaku dosa besar tidak kafir tapi tidak juga mukmin. Ini juga pendapat yang menyimpang. Iya. Orang itu hanya ada dua saja. Kalau bukan mukmin, kafir. Hanya saja ada orang mukmin yang sempurna imannya, ada yang naqisul iman, kurang imannya. Siapa dia? Orang mukmin tidak menyekutukan Allah, namun dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar. Iya. Tetapi kalau dia menyekutukan Allah, hilang sudah keimanannya. Meskipun dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia berbuat baik kepada orang, kalau dia menyekutukan Allah, hilang keimanannya. Tercabut dari akar-akarnya semuanya. Ini bahaya perbuatan syirik. Dan kaum Mu'tazilah, mereka meyakini dia tidak mukmin, tidak kafir, namun sama saja di neraka, kata mereka. Dia kekal di akhirat, dia kekal di neraka. Baik. Ini diantara pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahaya syirik. Dan ulama ada perbedaan pendapat, apakah syirik yang tidak Allah ampuni di sini mencakup syirik besar saja atau juga syirik kecil? Iya. Ulama khilaf. Sebagian mengatakan maksudnya syirik besar saja yang tidak akan Allah ampuni. Sedangkan syirik kecil mungkin diampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan sebagian ulama mengatakan tidak. Ini mencakup seluruh bentuk kesyirikan. Dan ini yang lebih kuat. Kenapa? Karena Allah mengatakan tidak akan mengampuni syirik. Ini sifatnya umum. sifatnya umum. Allah tidak mengatakan syirik besar, tapi syirik berarti mencakup semua bentuk syirik, besarnya maupun kecilnya. Iya. Ini yang dikuatkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Artinya syirik itu sangat berbahaya, besarnya maupun kecilnya. Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja bedanya, syirik besar menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam dan mengekalkan dia di neraka. Adapun syirik kecil tidak sampai mengeluarkan dari Islam dan tidak mengekalkan pelakunya di neraka. Baik. Yang penting kita pahami syirik itu sangat berbahaya, besarnya maupun kecilnya. Kemudian kata Syekh, "Wadzalika bima'rifati arba'i qawaid." Dan untuk mengenal kesyirikan adalah dengan mengetahui empat kaidah. Zakarahallahu ta'ala fi kitabih. Yang Allah sebutkan di dalam kitabnya. Jadi empat kaidah yang beliau jelaskan di sini tidak lain adalah penjelasan Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi bukan sesuatu yang baru. Baik. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Anta'lama annal kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir. Hendaklah engkau tahu bahwasannya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir yang dulu diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengakui bahwasannya Allah adalah pencipta dan pengatur, yakni pengatur alam ini, pengatur alam semesta. Iya. Orang kafir yang Rasulullah diutus kepada mereka agar mereka masuk Islam dan kemudian memerangi mereka. Mereka bukan tidak beriman kepada Allah sama sekali, bukan. Tetapi bahkan mereka beriman Allah yang mencipta dan Allah yang mengatur alam ini. Allah yang mengatur kehidupan dan kematian. Allah yang mengatur rizki. Allah yang mengatur peredaran siang dan malam, matahari, bulan dan bintang, semuanya. Itu diimani oleh orang kafir. Iya. Maksudnya apa? Peringatan kepada kita. Beriman dengan itu saja, belumlah dikatakan seorang itu muslim atau dia sudah selamat dari syirik. Makanya kata Syekh, wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Bahwasanya keimanan mereka bahwa Allah pencipta dan pengatur tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Maksudnya mereka belum dianggap sebagai muslim. Iya. Jadi sekedar percaya Allah itu pencipta, Allah pemberi rezeki, yang mengatur alam ini, itu belumlah sebagai jaminan seorang itu dapat dikatakan sebagai apa? Muslim. Belum. Buktinya apa? Buktinya orang kafir dulu yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriman dengan itu. Apalagi sekedar percaya Allah itu ada. Orang kafir dulu bukan cuma percaya Allah itu ada, tetapi percaya Allah yang mencipta, mengatur, memberi rezeki dan seterusnya. Iya. Kalau begitu, apa yang menyebabkan mereka tidak dianggap sebagai muslim? Jawabannya adalah karena mereka tidak memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi percuma saja. Seorang yang beriman dengan tauhid rububiyah, dia percaya Allah itu ada, Allah yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, tapi ibadahnya masih dia persembahkan kepada selain Allah. Dia masih berdoa untuk kepada selain Allah. Dia menyembeli untuk selain Allah. Dia tawakal, bergantung hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Percuma saja. Dia belum dianggap sebagai seorang muslim. Dia masih musyrik, dia masih kafir. Iya. Makanya ulama kita mengingatkan, sangat mengherankan ada orang yang mengajarkan tauhid. Dia ceramah panjang lebar, ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya Allah itu ada, ya. Cuma ini sampai di situ tauhidnya. Ya. Kalau cuma itu, orang musyrik pun lebih daripada itu. Mereka bukan percaya Allah itu ada saja, tetapi Allah yang mencipta dan memberi rezeki dan seterusnya. Iya. Itulah tauhid ahlul kalam, tauhid para filsafat, filosof, tauhid ahli filsafat, menulis buku tebal-tebal, menjelaskan tentang tauhid, kesimpulan akhir, Allah itu ada. Iya. Cuma ingin membantah orang-orang ateis. Hatta orang-orang ateis pun sebetulnya beriman Allah itu ada. Apa kata Allah? Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwan. Mereka mengingkari hal itu, tetapi hati mereka sebetulnya mengakui. Pengingkaran mereka hanya karena kedzaliman dan kesombongan. Ini sebetulnya hati kecil orang ateis sekalipun dia tahu, dia percaya Allah itu ada. Iya. Kecuali dia memang sudah gila, enggak punya akal. Kalau orang punya akal, dia lihat alam ini, enggak mungkin alam ini tercipta dengan sendirinya. Makanya kalau ada yang ngabarin kepada kita, ada di sana rumah bagus banget, rumah indah sekali, rumah mewah. Rumah itu tiba-tiba saja ada di tengah hutan. Ya. Oh, kita enggak akan percaya. Kita langsung mengatakan kamu bohong. Maka bagaimana pula dengan alam yang begitu hebat ini? Langit-langit yang diciptakan tanpa tiang, hamparan bumi yang begitu luas, dengan segenap keindahannya, tidak mungkin tercipta dengan sendirinya. Dia pasti akan percaya, Allah yang menciptakan, ada penciptanya. Iya. Ini kalau orang yang punya akal. Jadi, mereka tidak menolak. Allah itu ada, Allah mencipta, memberi rezeki. Tetapi keyakinan itu tidak menyebabkan seorang itu mukmin kalau dia masih mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Adapun dalil yang menunjukkan orang-orang kafir juga beriman dengan Allah sebagai pencipta, pemberi rizki dan sebagainya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Yunus ayat ke-31. Qul man yarzukukum minas sama'i wal ard. Katakan wahai Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Amman yamliku sam'a wal absara. Dan siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Yang menguasai pendengaran dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Maksudnya apa? Menciptakan manusia dari sesuatu yang mati. Apa sesuatu yang mati? Air mani. Air mani sesuatu yang mati. Tapi Allah mampu menciptakannya. Sesuatu yang hidup dari yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati daripada yang hidup. Yakni mengeluarkan air mani dari manusia yang hidup. Wa may yudabbirul amra, dan siapakah yang mengatur urusan? Katakan kepada mereka, siapa yang mampu melakukan semua itu? Fasayaquluna Allah. Maka mereka akan menjawab Allah. Dialah yang memberikan rezeki dari langit dan bumi dan seterusnya. Iya. Fakul afala tattaqun. Maka katakan kepada mereka, mengapakah kalian tidak bertakwa kepadanya? Jadi ayat ini menunjukkan kaum musyrikin dulu percaya Allah yang memberikan rizki kepada mereka, Allah yang mengkaruniakan rizki dari langit dan dari bumi, Allah yang menguasai mereka, Allah yang telah menghidupkan mereka, dan Allah yang mengatur segala urusan. Ini dipercayai oleh orang mukmin, orang kafir di waktu itu. Iya. Tapi kenapa mereka tidak dianggap sebagai muslim? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih memerangi mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mentauhidkan Allah dalam ibadah. Mereka masih mempercayai bolehnya beribadah kepada selain Allah. Iya. Inilah keadaan kaum musyrikin dahulu. Walaupun sebetulnya seseorang itu kalau akalnya sehat, kalau dia gunakan akalnya, kalau dia sudah beriman dengan tauhid rububiyah, dia mesti beriman dengan tauhid uluhiyah. Karena itu konsekuensi. Makanya dikatakan kaidah tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidal uluhiyah. Tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidal uluhiyah. Tauhid rububiyah itu berkonsekuensi terhadap tauhid uluhiyah. Maksudnya apa? Kalau orang itu sehat akalnya, kalau dia sudah percaya Allah yang menciptakan dia, Allah yang mengkaruniakan rezeki kepadanya, maka kalau begitu hanya Allah yang pantas dia sembah. Tidak patut dia menyembah yang tidak menciptakannya, yang tidak memberikan rezeki, yang tidak memberi manfaat, tidak pula mampu memberikan mudarat. Iya. Oleh karena itu syirik itu, perbuatan syirik itu bukan sekedar perbuatan dosa, tetapi dia menunjukkan ketololan terbesar, kebodohan terbesar. Iya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ma a'zamu dzambin 'indallah?" Apakah dosa yang paling besar di sisi Allah? Maka beliau bersabda, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Engkau jadikan bagi Allah sekutu padahal Dia yang menciptakanmu. Baik. Jadi seorang ngaku beriman kepada Allah dalam artian dia imani Allah itu ada, Allah yang beri rizki, Allah yang menciptakan, itu belumlah dianggap dia sebagai mukmin sampai dia memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah yang satu saja. Ini kaidah yang pertama. Al-qaidah tsaniyah, kaidah yang kedua. Annahum yaqulun, bahwasannya mereka berkata. Mereka siapa maksudnya di sini? Kaum musyrikin di masa jahiliyah. Ma da'aunahum, kami tidaklah berdoa kepada sesembahan-sesembahan itu. Wa tawajjahna ilaihim, dan mempersembahkan ibadah kepada mereka. Illa li talabil qurbati wasyafa'ah, kecuali untuk mencari kedekatan dengan Allah dan mengharapkan syafaat di sisi Allah. Perhatikan ini. Ini kaidah penting sekali. Iya. Ini adalah niat yang begitu baik. Niat yang begitu indah sebetulnya. Landasan kenapa mereka menyekutukan Allah? Ternyata niatnya baik sekali. Ya. Niatnya bagus banget. Apa niatnya? Supaya mereka tambah dekat dengan Allah, atau mereka selamat mendapatkan syafaat di sisi Allah, selamat dari azabnya. Bagus atau tidak niatnya? Bagus sekali kan? Ini subhanallah, niat mereka. Niat baik, tetapi caranya salah, hasilnya apa? Hasilnya justru mereka mendapatkan kemurkaan Allah dan dimasukkan ke dalam azab yang sangat pedih. Makanya dalam ibadah itu jangan kita mengatakan yang penting niatnya baik. Ya. Bukan hanya niat, niat dan cara. Iya. Caranya, niatnya benar, caranya juga harus benar. Iya. Jadi subhanallah, niat mereka bagus sekali. Niat mereka untuk al-qurbah, supaya lebih dekat dengan Allah dan syafaat. Dan ini persis yang dilakukan oleh sebagian orang yang mengaku muslim hari ini. Mereka menyekutukan Allah, mereka berdoa kepada penghuni kubur, berdoa kepada wali, kepada nabi, kepada malaikat. Tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk menyembah wali itu, bukan untuk menyembah nabi itu, bukan. Tujuannya supaya doanya diteruskan kepada Allah. Bagus kan tujuannya? Bagus sekali. Iya. Cuma sayang dia serupakan ibadah itu dengan permasalahan di dunia ini. Atau dia serupakan Allah dengan makhluk di dunia. Iya. Kalau kita mau ngirim barang kan, tinggal masuk ke tukang pos, disuruh kirim. Dipikir doanya, doa juga seperti itu. Disuruh nitip-nitip orang kirim. Iya. Kemudian juga logika mereka, Allah itu kan maha suci, sedangkan kita penuh dosa. Sebagaimana raja di dunia, gak bisa kita ketemu langsung, karena kita bukan siapa-siapa. Kita perlu lewati ajudannya kan? Iya. Atau setidaknya menteri-menterinya. Dia samakan Allah dengan raja di dunia. Iya. Allah tidak seperti itu. Allah maha mampu mendengarkan apa yang kita panjatkan kepadanya. Andaikan seluruh makhluk dari awal sampai akhir bersama-sama di satu tempat dan semuanya meminta dengan bahasa masing-masing, permintaan yang berbeda-beda, niscaya Allah mampu untuk mengabulkannya semuanya. Bagaimana bisa disamakan dengan raja di dunia yang begitu lemah? Iya. Sama persis yang dilakukan kaum musyrikin dahulu, sama persis dengan sebagian orang yang mengaku muslim hari ini. Tujuan mereka agar doa mereka diteruskan kepada Allah. Makanya mereka sebut itu tawassul. Dan itu bukan tawassul, itu syirik. Sebagaimana nanti insyaallah akan kita jelaskan dalam kitab Nawakidul Islam, itu tawassul yang syirik, bukan tawassul yang benar, bukan tawassul yang sesuai syariat. Mereka sebut itu tawassul. Iya. Jadi mereka harapkan doa mereka sampai kepada Allah, ibadah mereka sampai kepada Allah. Bukan niatnya menyembah wali ini, bukan. Niatnya doa mereka sampai kepada Allah. Iya. Tetapi ulama sepakat itu adalah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bedanya dengan perbuatan kaum musyrikin di masa dahulu. Kata Syekh, "Fadalilul qurbati qauluhu ta'ala." Maka dalil bahwasanya kaum musyrikin menyembah kepada selain Allah demi al-qurbah, agar supaya mereka lebih dekat kepada Allah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat ketiga. "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali mereka, yakni sebagai sesembahan-sesembahan mereka, mereka mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Subhanallah, niatnya bagus sekali. Iya. Mereka beribadah kepada sesembahan-sesembahan mereka supaya didekatkan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tetapi Allah menyatakan, "Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun." Sesungguhnya Allah akan menghukumi di antara mereka dalam perkara yang mereka perselisihkan. "Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar." Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang pendusta lagi kafir. Allah katakan mereka dusta lagi kafir. Iya. Artinya niat mereka itu walaupun baik namun caranya yang salah, maka mereka itu hakikatnya dusta. Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah mereka. Iya. Jadi ini sekaligus bantahan terhadap syubhat orang yang melakukan syirik di masa ini, menyekutukan Allah dengan orang-orang saleh dengan harapan doanya sampai kepada Allah. Maka itu adalah perbuatan syirik, tidak ada bedanya dengan yang dilakukan kaum musyrikin di masa dahulu. Demikian pula alasan mereka yang lain apa? Mencari syafaat. Mencari syafaat. Mereka berdoa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi mendapatkan syafaat beliau. Ini salah kaprah. Syafaat itu milik Allah. Betul nanti Nabi kelak akan diberikan anugerah untuk memberi syafaat, tetapi itu nanti di hari kiamat, bukan sekarang. Iya, syafaat itu milik Allah, tidak boleh diminta kecuali hanya kepada Allah. Mereka berdoa kepada para wali, harapannya apa? Supaya dapat syafaat. Maka alasan mereka ini sama persis dengan alasan kaum musyrikin di masa jahiliyah, juga untuk menginginkan dapat syafaat. Perhatikan kata Syekh, "Wa dalilu syafaati qauluhu ta'ala." Dalil syafaat, yakni mereka mengharapkan syafaat, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah." Dalam surat Yunus ayat ke-18. Dan mereka beribadah kepada selain Allah. Kemudian Allah jelaskan di sini sifat sesembahan selain Allah. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Tidak bisa membahayakan mereka, tidak pula bisa memberikan manfaat. Makanya kita katakan tadi sangat bodoh orang yang beribadah kepada selain Allah. Orang yang menyekutukan Allah kepada apa yang tidak bisa memberi mudarat, tidak pula memberi manfaat. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, haula'i syufa'auna indallah. Sesembahan-sesembahan kami tersebut adalah para pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Jadi itu tujuan mereka, mengharapkan syafaat. Jadi sekarang pun demikian. Orang yang beralasan mencari syafaat, kemudian dia berdoa kepada selain Allah atau beribadah kepada selainnya, maka dia tidak ada bedanya dengan kaum musyrikin di masa jahiliyah. Baik, jadi jangan tertipu kalau mereka mengatakan Ini kan tawassul. Ini kan syafaat. Jangan tertipu. Hakikatnya itu syirik. Tidak ada bedanya dengan kesyirikan di masa jahiliyah. Kemudian di sini beliau menjelaskan hakikat syafaat supaya kita paham. Wasyafa'atu syafa'atan. Syafaat itu ada dua macam. Syafa'atun manfiyah wa syafa'atun musbatah. Syafaat yang dinafikan, syafaat yang enggak mungkin ada, dan syafaat yang ditetapkan, syafaat yang pasti ada. Fa syafa'atul manfiyah ma kana tutlabu min ghairi Allah fi ma la yaqdiru alayhi illa Allah. Maka syafaat yang dinafikan adalah syafaat yang dimintakan kepada selain Allah. Perhatikan di sini, ini butuh perhatian ini. Antum perhatikan kalimat ini. Syafaat yang dimintakan kepada selain Allah, perhatikan lanjutannya. Fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Dalam satu perkara yang tidak dimampui kecuali hanya oleh Allah. Perhatikan di sini. Ini bagian yang membedakan mana yang syirik dan mana yang bukan syirik. Iya. Makanya harus tahu definisi syirik ya. Apa definisi syirik? Hah? Ada yang tahu? Coba. Yang bisa jelaskan definisi syirik itu apa? Menja'alillahi niddan. Itu masih umum. Yang lebih khusus lagi. Hah? Menduakan Allah lebih umum lagi. Definisi syirik yang disebutkan para ulama itu apa? Iya. Hah? Apa ya? Membuat tandingan. Masih umum. Ahsan, tabarakallahu fiik. Itu yang lebih khusus. Menyamakan Allah dengan makhluk dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah. Artinya kalau itu bukan perkara khusus bagi Allah, itu bukan syirik. Iya. Itu bukan syirik. Syirik itu adalah menyamakan Allah dengan selainnya dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Dan kekhususan bagi Allah itu ada tiga. Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Iya. Taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Itu makna syirik. Itu definisi syirik. Iya. Makanya, tidak semua minta kepada makhluk itu dikatakan syirik. Iya kan? Kalau kita minta tolong ambilkan air. Apa itu syirik? Bukan syirik. Iya. Tapi kalau kita minta kepadanya sesuatu yang khusus bagi Allah, maka kita syirik. Contohnya kita minta tolong turunin hujan. Iya. Iya. Atau tolong berikan saya hidayah. Hanya Allah yang mampu melakukannya. Maka itu syirik. Demikian pula dalam perkara syafaat ini. Syafaat itu termasuk kekhususan bagi Allah. Makanya Allah menyatakan di dalam surat Az-Zumar ayat 44. Kulillahi asy-syafa'atu jami'an. Katakan, hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. Maka dari ayat ini dipahami, syafaat itu kekhususan bagi Allah. Tidak boleh dimintakan kepada selainnya. Iya. Kalau seorang minta kepada selainnya, berarti dia telah menyekutukan Allah. Iya. Makanya kata Syekh, fima la yaqdiru alaihi illallah. Syafaat yang diminta pada selain Allah dalam perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya oleh Allah. Adapun kalau syafaat itu kita minta kepada yang mampu, maka itu bukan syirik. Contohnya apa? Syafaat di dunia. Iya. Contoh syafaat di dunia bagaimana? Ada yang bisa berikan contoh? Minta langsung ke orangnya. Itu kurang tepat. Itu bukan syafaat namanya. Minta syafaat itu beda. Coba. Itu namanya dia minta langsung. Dia minta langsung kepada orangnya. Bukan minta syafaat. Minta didoakan, belum tepat juga. Gimana? Ada yang tahu contohnya? Hah? Contohnya apa? Silakan. Ahsanta barakallahu fiik. Contohnya seperti itu. Tapi mungkin kurang tepat juga. Ada yang lebih tepat lagi? Ada yang lebih tepat coba? Itu sudah hampir. Ahsan tabarakallahu fi. Ya. Contohnya antum tadi ada teman dekat sama Pak Lurah. Ya kan? Datangi teman ini, tolong dong bilang sama Pak Lurah bikin aktenya dipercepat. Nah, itu namanya minta syafaat kepada dia. Iya. Dan ini syafaat yang baik. Syafaat yang kita berpahala kalau melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isfa'u tu'jaru." Berilah syafaat, kalian akan mendapatkan pahala. Jadi misalkan kita tahu ada suatu pondok pesantren, ada para penuntut ilmu butuh bantuan. Iya. Kita datangi teman kita yang punya kemampuan harta misalkan, kita bilang tolong bantu mereka. Iya kan? Kita bukan minta untuk diri kita, bukan. Kita minta untuk saudara-saudara kita. Itu namanya memberi syafaat. Itu namanya memberi syafaat. Iya. Kalau kita minta syafaat seperti ini, tolong dong kasih tahu Pak Lurah atau pemerintah membantu pondok kita misalkan. Ini bagus. Iya. Ini syafaat yang dia mampu melakukannya. Tidak termasuk kategori syirik. Kenapa? Karena dia mampu melakukannya. Adapun minta syafaat di akhirat, tidak ada yang mampu melakukannya, tidak ada yang mampu memberikannya kecuali Allah. Itu milik Allah, khusus bagi Allah. Maka siapa yang memintanya kepada selain Allah, itu termasuk perbuatan menyekutukannya. Iya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bai'un fihi wa la khullatu wa la syafa'a wal kafiruna humudz zalimun. Surat Al-Baqarah ayat 254. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah dari apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang suatu hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi kawan setia, dan tidak ada lagi syafaat. Tidak ada yang bermanfaat semua itu. Yang bermanfaat hanyalah amalan kita sendiri. Wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Ini dalil yang menunjukkan syafaat yang dinafikan. Syafaat yang tidak ada gunanya, yaitu yang dimintakan kepada selain Allah. Baik. Wa syafa'atul musbata, adapun syafaat yang ditetapkan, hiya allati tutlabu min Allah, yaitu syafaat yang dimintakan dari Allah. Ini yang akan kita dapatkan. Kita mohon syafaat kepada Allah. Wa syafi' mukramun bisyafa'ah. Dan orang yang memberi syafaat, dia adalah orang yang dimuliakan dengan syafaat. Maksudnya apa? Syafaat itu bukan berasal darinya. Dia orang yang dimuliakan. Dimuliakan oleh siapa? Oleh Allah. Sehingga dia bisa memberikan syafaat. Bukan berasal dari dirinya. Wal masmu'ulah. Sedangkan orang yang diberikan syafaat, man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idzin, adalah orang yang Allah ridhoi ucapannya dan perbuatannya setelah Allah mengizinkan orang yang memberi syafaat. Jadi di sini beliau menjelaskan kepada kita dua syarat syafaat. Yang pertama adalah izin Allah terhadap yang memberi syafaat. Yang kedua, ridho Allah terhadap yang diberi syafaat. Siapa orang yang Allah ridhoi? Orang yang Allah ridhoi adalah orang yang Allah ridhoi ucapan dan perbuatannya, yaitu ucapan yang benar dan perbuatan yang benar, bukan kesyirikan, bukan kekufuran. Allah tidak akan pernah meridhoi orang yang melakukan kesyirikan dan kekufuran. Berarti orang yang melakukan kesyirikan tidak ada harapan untuk mendapatkan syafaat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya? Surat Al-Baqarah ayat ke-255. Baik. Inilah kaidah yang kedua. Bahwasannya orang yang menyekutukan Allah dengan dalih tawassul atau dengan alasan syafaat, maka alasan-alasan mereka itu persis sama dengan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin dahulu. Iya. Cuman bahasa saja yang berbeda. Bahasa saja yang berbeda. Iya. Jadi jangan sampai tertipu. Hakikatnya kesyirikan itu sama. Kalau kita paham hakikat kesyirikan, maka kita tidak akan mudah tertipu. Sama dengan riba. Riba itu kalau kita mengerti hakikatnya, mau dinamakan bunga, mau dinamakan faidah, mau dinamakan keuntungan, atau bagi hasil sekalipun, tetap saja kita enggak bisa ditipu. Karena hakikatnya riba. Iya, inilah pentingnya ilmu. Demikian pula kesyirikan. Mau dinamakan tawassul, mau dinamakan syafaat, mau dinamakan penghormatan terhadap orang-orang saleh, iya. Kita enggak akan bisa ditipu kalau kita mengerti hakikat syirik. Inilah pentingnya ilmu, pentingnya memahami kesyirikan berdasarkan dalil Al-Quran wa Sunnah. Masya Allah, tinggal sedikit lagi. Dua kaidah lagi. Baik, kita lanjutkan. Wal qaidatu tsalitsah, kaidah yang ketiga. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasi mutafarriqin fi ibadatihim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah manusia yang berbeda-beda ibadah-ibadah mereka. Iya. Jadi kesyirikan itu enggak satu jenis, tetapi banyak macamnya. Minhum man ya'budul malaikah. Di antara manusia yang menyekutukan Allah ketika itu ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya awas salihin. Dan di antara mereka ada yang menyembah para nabi dan orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul ahjara wal asjara. Dan di antara mereka ada yang menyembah bebatuan dan pepohonan. Wa minhum man ya'budus syamsa wal qamara. Dan di antara mereka ada yang beribadah kepada matahari dan bulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semua tanpa membeda-bedakan. Tidak ada yang diperkecualikan, semuanya diperangi. Ini adalah bantahan syubhat terhadap orang yang mengaku muslim kemudian dia menyekutukan Allah dengan para nabi atau dengan para wali. Lalu kalau kita mengatakan itu syirik, dia bilang apa? Kalau begitu kamu melecehkan para nabi dan wali. Ya. Kalau begitu kamu menyamakan para wali ini dengan patung-patung. Coba kita mau ajak dia melakukan kebaikan, dia malah balik menuduh kita melakukan dosa besar. Iya kan? Melecehkan para nabi kekufuran. Iya. Melecehkan para wali kekufuran. Kalau yang dilecehkan adalah agamanya. Iya. Kita ajak dia malah mentauhidkan Allah, malah dia menuduh kita melakukan perbuatan dosa. Jadi maksudnya dia apa? Kalau mereka beribadah atau berdoa kepada wali, itu boleh. Kenapa? Karena wali ini bukan patung. Adapun dulu kaum musyrikin dahulu dia menyembah patung. Masa disamakan patung dengan wali? Iya kan? Maka Syekh menjelaskan tidak seperti itu kenyataannya. Kenyataannya orang-orang yang didakwahi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang menyembah orang saleh, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah batu, macam-macam. Bukan hanya patung yang mereka sembah. Bahkan mereka juga menyembah malaikat, para nabi dan para wali. Sebagaimana dalil-dalilnya akan beliau sebutkan. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi kaum musyrikin semuanya tanpa kecuali adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-193. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Dan perangilah mereka semuanya sampai tidak ada lagi fitnah. Fitnah itu maksudnya apa? Kesyirikan. Dan ad-din, agama, maknanya adalah ibadah. Seluruhnya hanya bagi Allah. Iya. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan memerangi seluruh kaum musyrikin tanpa membeda-bedakan. Jadi enggak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian. Makanya dikatakan hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada lagi fitnah. Disebutkan dalam bentuk nakirah, dalam bentuk umum, dalam konteks penafikan. Iya. Tidak ada lagi fitnah. Yakni tidak ada lagi kesyirikan. Disebutkan dalam bentuk umum. Umum ini mencakup berbagai hal. Di antaranya apa? Mencakup semua bentuk ibadah. Tidak boleh sedikit pun dipersembahkan kepada selain Allah. Bukan berarti sholat kepada Allah, lalu berdoa boleh kepada selain Allah, bukan. Karena ini umum. Juga mencakup syirik besarnya maupun kecilnya. Kemudian mencakup dengan siapapun Allah dipersekutukan. Karena ini sifatnya umum kan? Dengan siapapun. Sama saja. Tidak ada bedanya perbuatan syirik itu. Apakah dengan setan atau dengan malaikat? Allah dipersekutukan dengan setan ataupun dipersekutukan dengan malaikat. Sama saja. Dua-duanya adalah syirik. Apakah dipersekutukan dengan patung-patung atau dengan para wali? Apakah dipersekutukan dengan benda-benda mati atau dengan para nabi? Sama saja. Iya. Semuanya Allah perintahkan Rasulnya untuk diperangi. Baik, ini dalil secara global. Kemudian beliau kan berikan dalil secara terperinci. Wa dalilu syamsi wal qamari qauluhu ta'ala. Dalil adanya penyembahan terhadap matahari dan bulan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat ke-37. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah adanya malam dan siang. Demikian pula adanya matahari dan bulan. Maka janganlah kamu sujud kepada matahari dan bulan tersebut. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Sujudlah kepada yang menciptakan mereka semuanya kalau kalian benar-benar beribadah kepada Allah. Maka itu dalil adanya penyembahan terhadap matahari dan bulan. Wa dalilul malaikati qauluhu ta'ala. Adapun dalil adanya penyembahan kepada malaikat adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-80. Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Dan Allah tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai sesembahan-sesembahan kalian. Wa dalilul anbiya'i qauluhu ta'ala. Adapun dalil adanya penyembahan terhadap para nabi adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ke-116. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahayni min dunillah. Dan tatkala Allah berkata kepada Nabi Isa bin Maryam, apakah engkau berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah? Ini jelas. Kaum Nasrani berapa banyak di masa itu? Bahkan sampai di masa ini. Siapa yang mereka sembah? Seorang nabi. Dan orang saleh ibunya. Maka di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menyekutukan Allah, yang beliau perangi, bukan saja menyembah batu, tetapi ada juga yang menyembah orang-orang saleh dan para nabi. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Kata Isa alaihi salam, maha suci engkau, tidaklah patut aku mengatakan sesuatu yang aku tidak memiliki hak. In kuntu qultuhu faqad alimta. Kalau aku telah mengatakannya, tentunya engkau telah tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, sedang aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara ghaib. Wa dalilus salihin qauluhu ta'ala. Adapun dalil adanya penyembahan terhadap orang-orang saleh adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat ke-57. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Kata Allah, orang-orang yang mereka sembah itu mengharapkan kepada Allah atau mencari-cari kepada Allah sesuatu yang dapat mendekatkan mereka kepadanya, yaitu ibadah. Al-wasilah, sarana yang mendekatkan mereka kepada Allah, yaitu al-qurbah, ibadah. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang lebih dekat? Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Dan mereka mengharapkan rahmat Allah dan mereka takut dari azabnya. Dikatakan ulama mufassirin, ayat ini berbicara tentang Isa dan ibunya. Demikian pula berbicara tentang Uzair. Sebagian mengatakan berbicara tentang para jin yang masuk Islam. Jadi jin-jin itu dulu disembah oleh orang-orang Arab. Ketika para jin ini masuk Islam, mereka tidak tahu. Para jin ini sudah masuk Islam dan mereka baik keislamannya. Mereka beribadah kepada Allah. Setelah mereka masuk Islam, mereka menjadi orang-orang yang saleh, masih saja disembah oleh kaum musyrikin. Maka ini dalil yang menunjukkan adanya penyembahan terhadap orang-orang saleh. Baik itu Nabi Isa, ibunya Uzair, demikian pula para jin yang sudah masuk Islam. Baik. Wa dalilul ahjari wal asjari qaulu ta'ala. Adapun dalil adanya penyembahan terhadap batu-batuan dan pepohonan adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Afara'aytumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra?" Surat An-Najm ayat 19-20. Apakah pendapatmu tentang Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga? Apakah bisa memberikan manfaat kepadamu? Ini pengingkaran. Di dalam ayat ini disebutkan tiga berhala Quraisy. Tiga berhala terbesar. Berhala mereka banyak, tapi ini yang terbesar. Yang pertama Al-Lat, yang kedua Uzza, yang ketiga Manat. Siapa itu Al-Lat? Al-Lat itu ada dua maknanya atau dua penafsirannya. Kalau dibaca takhfif, dibaca Al-Lat, itu maknanya dia adalah sebuah batu yang dipahat terletak di Taif. Batu yang dipahat kemudian jadi berhala mereka. Ini menunjukkan dalil penyembahan terhadap batu. Iya. Makna Lat yang kedua, kalau taknya ditasdid, Al-Latu, bacanya Al-Lat. Dan dua-dua bacaan itu ada di dalam kiraah. Maknanya adalah itu isim fa'il dari fi'il latta yaluttu. Maknanya apa? Dia suka menumbuk gandum. Dia buat adonan, kemudian dia berikan kepada jamaah haji. Artinya apa? Dia orang saleh di masa itu. Iya. Yang kerjanya membantu jamaah haji. Setelah dia mati, mereka membangun kuburannya. Di sampingnya ada batu besar, mereka buat ukirannya, itulah yang mereka sembah. Jadi dua makna itu sama. Dua makna itu tercakup dalam ayat ini. Iya. Maka ini dalil menunjukkan adanya penyembahan terhadap orang saleh sekaligus penyembahan terhadap batu-batuan di masa tersebut. Iya. Dan ketika terjadi Fathu Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Al-Mughirah bin Syu'bah untuk menghancurkan Al-Lat dan dia tidak mampu membela dirinya. Kemudian Al-Uzza. Siapa itu Al-Uzza? Al-Uzza ini adalah pohon-pohon besar yang di situ ada jinnya yang suka bikin penampakan, menakut-nakuti, kemudian bersuara-suara angker. Jadi orang Arab kemudian percaya, wah ini pohon keramat, ada penunggunya. Itu yang mereka sembah. Iya, itu yang mereka sembah. Jadi ini dalil menunjukkan adanya penyembahan terhadap pepohonan, meskipun di situ hakikatnya ada syaitan yang apa namanya menipu mereka. Iya. Dan ini adalah sesembahan orang-orang Makkah di masa itu. Dan setelah Fathu Makkah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Khalid bin Walid untuk menghancurkan pepohonan tersebut. Setelah pohon-pohon itu dihancurkan, beliau kembali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, kamu belum melakukan apapun. Akhirnya beliau kembali, kemudian jinnya menampakkan diri, lalu disembelih oleh Khalid, ditebas. Akhirnya jinnya itu mati sekalian. Ya, karena dia menampakkan diri, jinnya menampakkan diri, kemudian dibunuh oleh Khalid, barulah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia sudah apa namanya membasmi Allah Al-Uzza ini. Iya. Kemudian Manat. Manat itu juga batu besar yang ada di pegunungan Qudait, terletak di antara Makkah dan Madinah. Iya, ini batu besar. Kenapa dikatakan Manat? Likasrati ma yumna. Karena banyak yang disembelih di situ. Dan mereka memulai ihram mereka dari situ. Iya, kalau mereka mau pergi haji, mereka mulai dari situ. Ini punya orang-orang Madinah ketika itu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan Manat ini. Nah, ini menunjukkan adanya penyembahan terhadap batu-batuan. Demikian pula yang menunjukkan adanya penyembahan terhadap pepohonan dan sampai hari ini masih terjadi dan dengan bentuk atau niat yang sama, yaitu apa? Mencari berkah. Mencari berkah dari batu-batuan di kuburan tertentu, karena itu kuburan keramat. Makanya kuburnya selalu ambles. Iya. Bagaimana enggak ambles? Orang ribuan datang ambil batu semuanya. Itu bukan karena karamanya, karena orang nyuri batunya. Iya. Ini sudah ada sejak masa dahulu, mencari berkah dari batu-batuan atau pepohonan. Seperti kata Syekh, wa hadithu Abi Waqidin Al-Laythi, dan hadith Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, kharajna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain, yakni peperangan Hunain. Peperangan yang terjadi setelah Fathu Makkah. Dan Fathu Makkah itu banyak orang yang masuk Islam. Makanya yang keluar menuju perang Hunain ini banyak para sahabat yang baru masuk Islam. Sehingga beliau mengatakan, "Wa nahnu hudatsa'u ahdin bikufrin." Dan kami ketika itu baru saja meninggalkan kekufuran. Yakni baru masuk Islam. Walil musyrikina sidratun. Dan kaum musyrikin memiliki pohon sidrah. Yang disebut pohon sidrah. Ya'kufuna indaha. Mereka berdiam diri di sekitar pohon tersebut. Apa maknanya berdiam diri? Untuk mencari berkah. Mengharap berkah dari pohon itu. Wa yanutuna biha aslihatahum. Dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon itu. Apa tujuannya? Supaya mendapatkan berkah dari pohon itu. Supaya senjatanya semakin sakti. Iya. Supaya senjatanya semakin sakti. Ini sudah dilakukan di masa dahulu. Iya. Ada satu faedah. Kalau hari Jumat ada faedah ya. Ada faedah yang enggak perlu diambil, ada yang perlu diambil. Iya. Katanya kalau orang susah tidur, datang aja khutbah hari Jumat. Insyaallah gampang tertidur. Iya. Tapi ini bukan faedah yang perlu diambil. Iya. Katanya kalau ada penyakit susah tidur, udah duduk aja hari Jumat dengerin khutbah. Pasti tertidur. Ya. Ini faedah atau bukan? Seakan-akan faedah tapi bukan. Iya. Jangan diambil. Nah, faedahnya apa? Faedahnya, orang kalau tidur saat khutib khutbah Jumat, kita gak boleh bangunkan dengan ucapan. Iya. Karena kata Rasulullah SAW, siapa yang mengatakan kepada saudaranya, uskut, diamlah, maka dia sudah berbuat sia-sia. Iya. Gak boleh dibangunkan dengan ucapan. Tapi dengan apa? Dengan gerakan. Ya. Tapi jangan ditendang ya. Iya. Dipijit aja, dipijit. Ya. Jadi kalau yang tidur dipijit. Nah. Jangan diamkan. Jangan biarin yang tidur. Dipijit. Ya. Nanti habis talim baru minta ongkos pijitnya. Iya. Baik. Itu faedah, itu fatwa Syekh bin Bas rahimahullah. Kalau ada orang tidur dibangunin, tapi jangan dengan suara, ya, dengan gerakan, dicubitkah, ya, dicolek atau dipijit, nggak boleh dengan suara. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi kaum musyrikin punya pohon sidra, mereka berdiam diri di sekitarnya dan menggantungkan senjata-senjata mereka. Yuqalu laha dhatu anwat. Pohon itu disebut dhatu anwat. Famararna bisidrah. Kami pun melewati pohon sidra tersebut. Fakulna ya Rasulullah. Maka kami pun berkata, ya Rasulullah, ij'al lana dhatu anwatin kama lahum dhatu anwat. Buatkanlah kami pohon dhatu anwat sebagaimana yang mereka miliki, yaitu pohon untuk menggantungkan senjata-senjata mereka. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahu akbar. Beliau bertakbir. Beliau kaget. Innaha sunan. Sesungguhnya permintaan kalian itu adalah kebiasaan orang-orang musyrik dahulu. Kama qalat Banu Israel li Musa. Seperti ucapan Bani Israel kepada Musa. Apa ucapan Bani Israel kepada Musa? Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatkanlah kami sesembahan sebagaimana sesembahan mereka. Maka Nabi Musa AS mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang sangat bodoh. Iya. Maka hadis ini menunjukkan apa? Adanya penyembahan terhadap pepohonan. Jadi enggak satu macam penyembahan di masa jahiliyah. Penyembahannya macam-macam. Sekaligus menunjukkan kepada kita cara mereka menyembah. Bukan selalu mereka sujud atau berdoa. Enggak. Mereka harapkan pohon ini dapat memberikan berkah. Itu saja. Harapan itu saja, itu sudah dia menyembah pohon itu. Apalagi kalau sampai dia meminta, sampai dia sujud, ya. Dia sudah punya pengharapan. Karena keberkahan itu milik siapa? Kekhususan bagi Allah. Gak akan yang bisa memberikan berkah kepada kita kecuali Allah. Dia harapkan dari selain Allah, maka itulah kesyirikannya. Iya. Jadi, sampai hari ini pun ada yang seperti itu, alasan mencari berkah, maka itu termasuk kategori menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Walaupun kesyirikan di dalam tabarruk itu ada dua jenis. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Syirik besar, kalau dia meyakini sesuatu itu memberi berkah dengan sendirinya, bukan dari Allah. Syirik kecil, kalau dia meyakini itu hanya sebab, padahal itu bukan sebab keberkahan, maka itu adalah syirik kecil. Iya. Dia yakin Allah yang memberikan berkah, sedangkan ini hanya sebab. Itu persis dengan syirik dalam masalah jimat. Jimat itu bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Kalau orang pakai jimat, dia yakin jimat yang melindungi dia bukan Allah, maka itu syirik besar. Murtad dia, keluar dari Islam. Tapi kalau dia yakin Allah yang melindunginya, jimat ini hanya sebab, maka itu adalah syirik kecil. Iya, sama dengan tabarruk mencari berkah. Baik. Dan di dalam hadis ini, ada sejumlah pelajaran penting yang bisa kita petik, di antaranya adalah bahaya kebodohan terhadap tauhid. Iya. Jangankan kita, ini para sahabat, karena wajar mereka baru masuk Islam, mereka belum mengerti tauhid dengan benar, sehingga hampir saja mereka terjerumus dalam kesyirikan. Kalau Allah tidak, Allah menyelamatkan mereka melalui pengajaran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Ini pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Bahaya kebodohan dan pentingnya ilmu. Dengan adanya ilmu, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bisa terselamatkan. Hampir saja mereka terjerumus dalam syirik karena mereka baru masuk Islam, belum terlalu mengerti. Apalagi tentunya zaman yang berlalu begitu panjang, jauh dari masa kenabian, kebodohan merebak, tidak mengerti permasalahan tauhid dengan benar, maka inilah banyak yang menyebabkan kaum muslimin terjerumus dalam perbuatan syirik. Iya. Oleh karena itu, hadis ini juga tidak menunjukkan kelemahan para sahabat, bukan. Ini wajar, dia masuk baru masuk Islam. Atau para sahabat kembali kepada syirik, tidak. Iya. Ini ucapan-ucapan yang tidak boleh kita ucapkan terhadap para sahabat. Ada yang sampai mengatakan kambuh syiriknya, na'udzubillah. Iya, ini bukan kambuh, memang dia belum tahu itu syirik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing mereka. Ini hadis menunjukkan apa? Bahaya. Bahaya kebodohan. Ini terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi di masa kita ini. Baik. Demikian pula pelajaran lain dalam hadis ini, bahayanya tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Ini kan mereka mau melakukan kesyirikan ini karena menyerupai orang kafir. Demikianlah bahayanya tasyabbuh, dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Paling tidak tasyabbuh itu juga sudah merupakan perbuatan dosa. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Iya. Baik, kita masuk pada kaidah yang terakhir. Masya Allah, kita sudah masuk pada bagian akhir kitab ini. Dan keberkahan satu kitab, kata para ulama, apabila kita mampu menyelesaikannya. Iya. Ini Allah jadikan berkah padanya. Nah, mudah-mudahan insya Allah ta'ala kita juga bisa menyelesaikan kitab yang berikutnya. Al-Qaidatul Rabi'ah, kaidah yang keempat. Anna musyriki zamanina agladu syirkan minal awwalin. Bahwasannya kaum musyrikin, orang-orang yang melakukan syirik di masa kita ini, lebih parah syiriknya dibanding orang-orang terdahulu. Dibanding orang-orang musyrik di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maksudnya di sini untuk memberikan peringatan kepada kita. Kesyirikan itu bukan terjadi di masa primitif saja, bukan. Iya. Karena ada yang mengatakan begitu, ini zaman sudah modern, enggak mungkin kita menyekutukan Allah. Padahal kenyataannya apa? Negara-negara yang dianggap teknologinya paling maju, orang-orang yang punya kehidupan yang paling modern, justru disitulah kebanyakan kaum musyrikin berada. Iya. Di mana? Sebut aja negara-negara kafir yang teknologinya katanya paling maju, orang-orang hidup paling modern, justru mereka lah yang paling banyak kaum musyrikin. Iya. Mau di Jepang, Jepang itu mayoritas musyrik, penyembah matahari. Di India, penyembah sapi bahkan. Di Amerika, di Inggris, orang-orang kafir. Iya. Jadi ini bukan persoalan primitif. Ini persoalan sampai hari ini. Iya. Dan mereka percaya. Makanya ada berita kemarin kan. Ada mereka juga melakukan peramalan kan. Siapa yang menang Piala Dunia. Iya kan? Iya. Sampai disebutkan pesawat-pesawat mereka, pesawat-pesawat di Eropa itu, ada kursi-kursi tertentu yang tidak ada nomornya. Atau nomor tertentu tidak ada di pesawat itu. Ya. Karena mereka anggap nomor itu nomor sial. Jadi antum jangan cari angka tersebut. Demikian pula di hotel-hotel mereka. Ya. Angka 13 misalkan. Jadi apa nama hotelnya dari 11, 12, langsung 14, 13 enggak ada. Iya. Itu biasa di kalangan mereka. Mereka percaya itu membawa sial. Iya. Jadi bukan sesuatu yang sudah hilang, masih ada dan masih merebak. Tidak terkecuali di negeri-negeri muslim sekalipun. Masih banyak terjadi perbuatan syirik. Bukan hanya banyak, bahkan lebih parah. Dan ini sudah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tidak datang kepada kalian satu zaman kecuali yang setelahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Iya. Berarti kesyirikan ini bukan makin berkurang, akan semakin parah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taqumu sa'a illa 'ala syirarin nas atau syiraril khalq. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali terhadap orang-orang yang paling jelek. Iya. Maksudnya untuk memperingatkan kepada kita bahwa dakwah tauhid belum berakhir. Dakwah tauhid belum pantas kita, orang-orang yang mendakwahkannya, untuk bersenang-senang, untuk bersantai-santai. Karena orang sudah banyak muslim begitu, tidak. Justru saat ini pun kita harus lebih menguatkan dakwah tauhid. Menyatukan barisan agar dakwah menjadi kuat. Iya. Karena apa? Kesyirikan di masa ini bukan malah berkurang, tetapi tambah parah. Kata Syekh, li'annal awwalina yusyrikuna fir raqa wa yukhlisuna fis syiddah. Ini satu sisi yang menunjukkan kesyirikan di masa ini lebih parah daripada kesyirikan di masa dahulu. Yaitu apa? Orang-orang musyrik di masa dahulu, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyekutukan Allah ketika dalam keadaan lapang, dan mereka kembali mentauhidkan Allah dalam keadaan susah. Dalam keadaan susah. Perhatikan orang sekarang, mereka menyekutukan Allah, kata Syekh, wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir raqa wa syiddah. Mereka menyekutukan Allah terus-menerus dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Ya. Coba habis panen bikin penyembahan terhadap Dewi Sri. Habis panen dapat nikmat malah menyekutukan Allah. Iya. Atau setiap tahun bikin penyembahan terhadap bumi, sedekah bumi, sedekah laut. Iya. Itu dalam rangka bersyukur dapat nikmat. Ketika ditimpa kesusahan sama. Ketika ditimpa musibah larinya ke dukun. Datang ke tempat-tempat keramat, kuburan-kuburan keramat. Bikin sesembahan, sesajen, penyembelian kepada Nyi Loro Kidul, kepada Sapu Jagat, dan selainnya. Supaya dilindungi dari musibah. Supaya dihilangkan musibah. Ini yang terjadi di masa ini. Iya. Kalau dulu, ketika mereka susah, mereka akan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena mereka punya suatu keyakinan. Hanya Allah yang mampu menyelamatkan mereka ketika itu. Kalau sekarang, keyakinannya apa? Yang mampu menyelamatkan mereka adalah dukun-dukun mereka. Atau penunggu-penunggu. Yang mereka anggap penguasa di tempat itu. Na'udzubillah. Lebih parah kan? Jelas lebih parah. Kalau dulu mereka yakin Allah yang akan menyelamatkan mereka. Makanya saat genting itu, mereka lupa semua dengan sesembahan mereka yang lain. Hanya satu yang mereka ingat, Allah subhanahu wa ta'ala. Wad dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'idha rakibu fil fulki da'allaha mukhlisina lahuddin. Tatkala mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ibadah hanya kepadanya. Falamma najjahum ilal barri idahum yushrikun. Namun, tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, tiba-tiba mereka kembali menyekutukan Allah. Surat Al-Ankabut ayat ke-65. Iya. Jadi kesimpulannya, kesyirikan di masa ini sebetulnya semakin parah. Maka sangat aneh kalau kita kemudian bersantai-santai, tidak bersemangat dalam mendakwahkan tauhid, atau kita dipalingkan dengan kesibukan-kesibukan yang lain, atau bahkan dipalingkan dengan berbagai macam kemungkaran sehingga kita lupa dengan dakwah tauhid. Ini di satu sisi. Ada sisi yang lain. Banyak sisi sebetulnya yang menunjukkan kesyirikan di masa ini lebih parah daripada kesyirikan di masa dahulu. Sisi yang lain adalah, di antaranya, kaum musyrikin dahulu, kadang mereka menyekutukan Allah, mereka pilih orang yang paling saleh di antara mereka. Orang-orang Nasrani, siapa yang mereka pilih? Nabi Isa. Karena beliau adalah orang yang paling saleh. Demikian pula orang-orang Quraisy tadi. Mereka pilih Al-Lat. Karena dia orang saleh. Kalau sekarang, mereka persekutukan Allah dengan setan. Ya. Nyiloro Kidul. Kiai Sapu Jagat. Itu syaitan. Mereka persekutukan Allah dengan syaitan. Ya. Atau yang mereka anggap wali adalah orang yang kafir kepada Allah. Atau mengucapkan ucapan kekufuran. Ya. Demikian pula sisi yang lain. Yang menunjukkan kesyirikan di masa ini lebih parah. Orang dulu, orang musyrik dahulu, itu paham dengan la ilaha illallah. Iya. Makanya mereka enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Karena mereka tahu, kalau seorang mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia harus mengimani hanya Allah sesembahannya. Dia harus menyalahkan semua penyembahan kepada selain Allah. Tidak boleh sedikit pun dia mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah. Dia paham itu. Itulah makna la ilaha illallah. Meyakini hanya Allah yang pantas disembah. Seluruh bentuk ibadah kepada selain Allah salah. Seluruh yang dianggap Tuhan kepada selain Allah batil. Seluruh yang dianggap Tuhan selain Allah tidak benar. Dipahami itu oleh kaum musyrikin. Makanya mereka enggak mau masuk Islam, enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Iya. Kalau orang sekarang mengaku muslim, dia ucapkan la ilaha illallah, bahkan dia selalu berzikir la ilaha illallah mungkin 1000 kali setiap hari, ya, walaupun tujuannya bukan zikir, supaya bisa kebal senjata tajam, ya, atau supaya bisa terbang, supaya jadi sakti, na'udzubillah. Ini sudah salah niatnya, ya, makanya setan membantu dia. Walaupun nampak jelas kita lihat dia amalkan zikir-zikir, tapi hakikatnya setan yang membantu dia. Karena apa? Karena caranya sudah salah. Dia mengucapkan la ilaha illallah, tetapi bersamaan dengan itu dia menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti dia enggak ngerti. Dia tidak paham dengan makna kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Kalau orang musyrik dahulu paham. Iya. Jadi, apa namanya, tugas kita di masa ini tidak kalah besarnya untuk mendakwahkan tauhid. Demikian pula mendakwahkan sunnah. Memberantas kesyirikan dan kebid'ahan di masa yang akhir ini, tanggung jawab kita semuanya hendaklah kita kuatkan dengan ilmu dan persatuan untuk sama-sama kita mengokohkan dakwah yang mulia ini agar umat manusia khususnya yang sudah muslim benar-benar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, kita sudah selesai dari pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba. InsyaAllah kita istirahat sebentar. Ba'da asar kita lanjutkan kitab berikutnya, yaitu kitab Nawakidul Islam. Baik, mungkin tanya jawab sekalian aja nanti pada terakhir ya. Ya, insyaallah. Pertanyaan sekalian aja, ini kesempatan untuk istirahat. Qailulah, masih ada waktu. Pertanyaan insyaallah nanti terakhir. Ya, setelah pembahasan kitab yang terakhir. Barangkali yang antum tanya sudah ada jawabannya di pembahasan kitab berikutnya. Baik. Istirahat dulu, tafadhol. Pada asar kita lanjutkan lagi. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq, walhamdulillahi rabbil alamin.